menuju keheningan. Sukma ku berkata, menanti siang. Sukma ku berkata, di genggam halimu. Kung langit nan kalah, pagi pun datang menambah wangi bunga. Terus kunjung sekarang menanti siang, hatiku bergemuruh di tengah langit nan kelam, di tengah langit nan kelam. Oh, tetesan terjaga, ku terusi bayang mimpi. Selamat siang. Wendeng, arek jazz mesti.